Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati, ummahati wa abai, a'azani Allah wa iyakum, al-musyarikuna wal-musta'i'un al-kiram, riyadil hidayah, rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali mengudara bersama Radio Hidayah, radio kesayangan kita, untuk mempelajari bahasa Arab. Pada malam hari ini kita kembali mengudara dengan bahasa Arab bersama Radio Hidayah pada pelajaran ke-20. Semoga kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah telah siap dengan buku dan alat tulisnya. Kita lanjutkan pelajaran kita pada halaman 111 At-Tamrin Tsani 110 Mi'a wa Asyara As-Safha Mi'a wa Asyara At-Tamrin Tsani Iqra Waktuk. Pada hari Jumat yang lalu kita mentakhirkan sebuah SMS yang berasal dari, yang datang dari Min Abu Ismail, Ibu Lina, tentang bacaan Muhadasah Al-Hiwar pada halaman 109. Ya Salma, afi fasliki talibatun minassin wal yabani. Telah diingat dan murajaah qiraah daripada afi fasliki talibatun, yakni mubtada dan khabar. Afi fasliki ini jumlatu majrur, jumlatu jar wa majrur, dinamakan syubhul jumlah, itu mubtada. Talibatun khabar. Afi fasliki talibatun mubtada dan khabar. Semoga Ibu Lina mendengarkan siaran radio pada malam hari ini. Semoga aktif pada malam hari ini. Dan kita lanjutkan pada tamrin tsani. Tamrin tsani Iqra waktu. Dan juga tamrin salis, perintah pada tamrin tsani iqra waktub, bacalah dan tulislah. Kemudian tamrin salis, ajib anil as'ilatil atiyati musta' milan al adad al mazkura baina kausain. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan angka yang disebutkan di antara dua kurung, yakni melihat angka yang ada di dalam kurung. Kita sebutkan bahasa Arabnya atau huruf bil arabiyah, bukan angka tapi tulisan atau bunyi dari bahasa Arabnya. Kalau ditulis 3 berarti kita menjawab salasu atau salasatu, mudzakkar salasatu atau muannas salasu, salasatu tullabin, salasu talibatin. Kalau ditulis dalam kurung angka 3 dalam pertanyaannya, contohnya yang pertama kam akhan laka, ini mudzakkar, tentu yang di dalam kurung kita lihat angka 6, tentu kita memakai sittatu. Sittatu mudzakkar kana akhun mudzakkar. Kam akhan laka li sittatu ikhwatin. Sittatu ikhwatin atau ikhwanin. Seperti itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Kita harapkan partisipasi dan keaktifan para peserta dan para pendengar untuk membaca tamarin pelajaran yang akan kita lewati. Naam, tafadhal ya Abu Ismail. Al-qari al-awwal. Naam, demikian sahabat Hidayah rahimakumullah, mukadimah yang telah disampaikan oleh Ustaz dari pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu tamrin wasani wasalis. Ya, dipersilakan bisa menghubungi 0761-765-2255. Ya, sudah ada penelpon perdana, kita terima. Assalamualaikum. Ya, afwan, dengan Ibu Mursyidah, Bu ya? Naam, Ustaz. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' waktub. Fi baitina thalathu urafin. في الجامعة عشر حافلات في هذه المدرسة ثماني مدرسات عباس له سبع بنات في بيتنا تسع دجاجة تسع دجاجات في الجامعة خمس كليات في المستشفى عشر طبيبات وأربع ممرضات خالد له ثلاثة أبناء وأربع بنات لي خمسة إخوة وست أخوات في هذا الكتاب عشرة دروس لنا أربعة أعمام وخمس عمات في بلدي خمس جامعات في ذلك الدرس ثماني كلمات جديدة عندي ثلاث مجلات. نعم صحيح. تمرين الثالث. أجب عن الأسئلة الآتية مستعمل العدد مذكور بين قوسين. كم أخ لك؟ لي ستة أخوات ستة إخوة. كم أخت لك؟ لي خمس أخوات. كم بقرة في الحقل؟ في الحقل عشر بقرات. كم طالبة جديدة في الفصل؟ فيه تسع طالبات. نعم. كم طبيبة في مستشفى الولادة؟ فيه ثماني طبيبات. نعم. كم حافلة في الجامعة؟ في الجامعة ست حافلات. كم أبناء لك؟ لي أربعة أبناء. كم بنت لك؟ لي سبع بنات. كم جامعة في بلدك؟ في بلدي ثلاث جامعات. كم كتابا عندك؟ لي ثمانية كتب. صحيح. أحسنتي بو مرسيدة دي مرسان. Ibu Mursyidah, tamrin nusani, terjemahkan satu persatu kalimat yang ada pada tamrin nusani supaya para peserta yang lainnya bisa mengartikan dan menulis kalimat atau kosakata yang belum mereka ketahui. Naam, tafadhali. Di rumah kami ada 3 kamar. Di kampus ada 10 bus. Naam. Di rumah sekolah ada 9 orang guru. Abbas mempunyai 7 orang anak perempuan. Di rumah kami ada 9 ekor ayam betina. Di kampus ada 5 fakultas. Di rumah sakit ada 10 orang dokter perempuan dan 4 orang perawat perempuan. Khalid mempunyai 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Sahih. Saya mempunyai 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. Di dalam kitab ada 10 pelajaran. Kami mempunyai 4 orang paman dan 5 orang bibi. Di negeri kami ada 5 buah kampus. Pada pelajaran itu ada 8 kalimat yang baru. Sahih. Saya mempunyai 3 majalah. Ahsanti. Atamrin Salis, terjemahkan. Kamu mempunyai berapa orang saudara laki-laki? Saya mempunyai 6 orang saudara laki-laki. Berapa orang saudara perempuan yang kamu punya? Saya mempunyai 5 orang saudara perempuan. Berapa ekor sapi di kebun? Di kebun ada 10 ekor sapi. Berapa orang pelajar baru di kelas? Di dalam kelas ada 9 orang pelajar baru. Berapa orang dokter di rumah sakit bersalin? Di rumah sakit bersalin ada 8 orang dokter. Berapa buah bis di kampus? Di kampus ada 6 buah bis. Berapa orang anak laki-laki yang kamu punya? Saya mempunyai 4 orang anak laki-laki. Berapa orang anak perempuan yang kamu punya? Saya mempunyai 7 orang anak perempuan. Berapa buah kampus di negerimu? Di negeriku ada 3 buah kampus. Berapa buah kitab yang ada padamu? Saya mempunyai 8 buah kitab. Ahsanti, Bu Mursida. Perintah daripada Tamrin Salis, Ajib Anil Asilatil Atiyah Musta'milan Al-Adadil Madhkuri. Sebagai apa deh, Bu? Yang Musta'milan ya, Ustaz? Mutafa mudafu nilai. Mudaf wa mudaf umudaf ilaihinya mana? Adadi. Al-Madhkuri. Naat man'ud. Naat man'ud. Man'udnya mana? Adadi madhkur naat. Naam ahsanti. Di baladi khamsu jami'atin. Khamsu jami'atin. Apa kaidahnya? Jami'atin. Salasu talibatin. Talibatin. Kenapa talibatin? Talibatin sebagai apa? Ma'dud. Naam, ma'dud. Dalam kaidahnya Mudhaf ilaihi. Wa tamyiz. Naam. Tamyiz daripada salasu al-adad. Tamyiz. Naam. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Itu sebagai tamyiz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, itu tadi bentuk dan contoh daripada tamrin usani wasalis dari yang telah dibaca oleh Ibu Mursida di Marsan. Semoga para peserta dan para pendengar bisa mencatat kalimat al-jadidah atau al-mufradat al-jadidah di dalam bukunya masing-masing. Nah, tafadhalu al-qari usani. Baik, jazakillahu khair di Ibu Mursida yang telah membacakan 2 tamrin kita pada malam hari ini sebagai penelpon perdana. Jazakillahu khair wa barakallahu fik. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Abu Abdul Ghani? Khair, alhamdulillah. Khair, ya. Kemana aja nih, sudah menghilang beberapa pertemuan? Asalik ikrok waktu. Naam. Tepat ya. Silaitina salatu hurufin. Sahih. Fil jami'ati asru hafilatin. في هذه المدرسة ثمان مدرسات أجداد له سبع بنات في بيتنا تسع دجاجة في الجامعة خمس كليات في المستشفى عشر طبيبات وأربع ممرضات ممرضات خالد له ثلاثة أبناء وأربع بنات لخمسة إخوة وست أخوات في هذه الكتاب نشرت دروس لدى أربعة أعمام وخمس أمات في بلادي خمس جامعات في ذلك الدرس ثمان كلمات جديدة عندي ثلاثة مجلة عندي ثلاث مجلات الثالث أجب عن الأسئلة الآتية مستعملة عدد مذكورة بين القوسين كم أخ لك لي ستة إخوات كم أخت لك لي خمس أخوات كم بقرة في الحقل في الحقل عشر بقرات نعم أم طالبا جديدة في الفصل نعم في الفصل تسع طالبات جديدة كم طبيبة في المستشفى الولادية ولادتي كم طبيبة في المستشفى ولادتي فيها ثمان طبيبات كم حافلة في الجامعة فيها ست حافلات صحيح كم ابنا لك لي أربعة أبناء كم بنتا لك لي سبع بنات كم جامعة في بلادك في بلدك كم جامعة في بلدك في بلدي ثلاث جامعات كم كتابا عندك عندي ثمانية كتب نعم أحسنت اذكر العدد من واحد إلى عشرة بكلمة كتاب اذكر العدد كتاب واحد نعم كتاب اثنان صحيح ثلاثة كتب أربعة كتب خمسة كتب ستة كتب سبعة كتب ثمانية كتب تسعة كتب عشرة كتب نعم أحسنت أبو عبد الغني في فانام ما معنى طبيبات ما معنى طبيب نعم دكتور دكتور perempuan دجاجاتن ekor nah beberapa ekor ayam betina mustashfa rumah sakit rumah sakit mustashfa alwilada rumah sakit bersalin sahih jamiah kampus kampus bakara bakara nah oh sapi sapi haqlun sawah sawah nah coba letakkan ke dalam jumlah kalimat haqlun itu hafil jumlah fil haqli salatu bakaratin fil haqli salatu bakaratin nam ahsanta Abu Abdul Ghani di Panam jazakallahu khairan barakallahu fi ketika barakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau kita menjawab langsung wa iya tidak perlu kita wafika barakallah wa iyyak ahsan nam al-qari as-salis tafadhalu jazakallahu khair di Abi Abdul Ghani fi Panam alladhi qara'a tamrin fi hadhihi al-laila baik kita terima penelpon berikutnya assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ma'a Umi Arif. Naam, Abu Ismail. Ya, naam, tafadhali. Ikra' waktub. Fi baitina salasu hurufin. Fil jami'ati ashru hafilatin. fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Abbasun lahu sab'u banatin fi baitina tis'u dajajatin fil jami'ati khamsu kulliyatin fil mustafa ashru tabibatin wa arba'u mumarridatin khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin fi hadzal kitabi asharatu durushin lana arba'atu a'lamin wa khamsu ammatin fi baladi khamsu jami'atin fi zalika darsu samani kalimatin jadidatin indi salatu majallatin ajib anil as'ilatil atiyati musta'alan al-adadal al-adadil madhkuri al-adadil madhkuri baini kausin baina kausaini kausin kausaini kausaini. Kenapa kausaini musanna dari kausun? Kausaini baina, karena baina memajrurkan isim setelahnya kayak majrur dengan ya. Baina kausaini, kausun kausani akwasun, itu musanna daripada kausun. Nah, tepat dari kam akan laki li sittatu ikhwatin. Kam uftan laki li khamsu akhwatin. Kam bakaratan fil haqli ashru abqarin. Kam talibatan jadidatan fil fasli tis'u talibatin jadidatin. Kam tabibatan fil fi mustafal wiladati fil fi mustafal wiladati samani tabibatin. Kam hafilatan fil jami'ati sittun hafilatin. Sittu hafilatin. Kam ibnan laki li arba'atu abna'in. Kam bintan laki li sab'u banatin. Kam jami'atan fi baladika fi baladi salatu jami'atin. Kam kitaban indaka indi samaniyatu kutubin. Naam ahsanti Umi Arif di Geraha Rajawali. Umi Arif, ma makna al-haqlu? Kebun, Ustaz. Kebun atau sawah. Dohatul jumlah, makai al-haqlu, makai alif lam, al-haqlu. Nah, al-haqlu kabirun li fallahi. Al-haqlu kabirun lil fallahi atau lil fallahi, gimana ya? Enggak pas. Al-haqlu kabirun itu kalimat jumlah yang berbentuk dalam kaidah mubtada dan khabar. Kalau lil fallahi, linya harfun zar. Al fallahi ismun majrurun bili, karena li isim yang majrur dengan li. Nah, bili alamat jarnya apa? Please. Alamat jarnya, tanda jarnya. Kasrah fi akhiri. Naam, kasratun fi akhirihi. Naam, ahsanti Umi Arif di Geraha Rajawali. Jazakillah khairan. Barakallahu fiki. Wa iyaka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu al-qari'ul al-rabi'. Naam, jazakillah khair di Umi Arif. Allati qad qara'at tamrinani fi hadhihi al-lailah. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Lina, Bu, ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waktub fi baitina dalatu hurufin fil jami'ati ashru hafilatin. في fi hadhil madrasati samani mudarrisatin abbasun lahu sab'u banatin fi baitina tisqu dajajatin fil jami'ati khamsu kulliyatin fil mustasfa ashru tabibatin wa arba'u mumarriratin khalidun lahu salasu abna'in wa arba'u banatin li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Naam. Fi hadzal kitabi asharatu durusin lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin fi biladi khamsu jami'atin fi dzalika darsu tamani kalimatin jadidatin indi salatu majalatin tamrinu salis ajib anil asilatil asyati mustaqmilan al adadil maskuri baina qausaini kam akhon lak li sittatu ikhwatin ikhwatin. Naam, sahih. Kam uftalaka li khamsu akhawatin kam kam baqaratan fil haqli ashru baqaratin kam talibatan jadidatin fil fasli sittu talibatin jadidatin. Jadidatin apa jududun? Yang mana? Jadidatin apa jududatin? Kam talibatan jadidatin fil fasli sittu talibatin jududin. Jududin. Jama' 6. Sahih. Kam tobi batam fil mustasfal wiladati fil mustasfal. Tidak memakai ya jamaknya, jadi datin cukup. Oh, tidak pakai jamak saja. Kam talibatan jadi datan fil fasli tisu talibatin jadi datin. Tisu talibat jadi datin. Kam tobi batam fil mustasfal wiladati fil musti mustasfal wiladati samani tobi batin. Kam hafilatan fil jamiati. Naam. Fil jamiati sittu hafilatin. Naam. Tam ibnallaka li arba'atu abna'i. Kam bintallaka li sab'u banatin. Kam jami'atan fil biladika fi biladika salasu jami'atin. Kam kitaban indaka indi samanya tu kutubin. Ibu Lina di Fajar Ujud. Naam, Ibu Lina. Fil mustashfa asru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Ma makna? Di rumah sakit 10 dokter perempuan dan 4 dokter empat perawat perempuan. Naam, perawat. Kalau ada perawat dan perempuan nak? Ada perawat. Laki-laki ada ya. Naam. Tapi mumarridatun di sini perawat yang perempuan. Betul, Ibu Lina. Naam. Kalau perawat laki-laki apa namanya? Maridun. Naam, mana al-jami'ah? Kampus. Kampus. Dhahatul jumlah. Fil jami'ati talibatun jadidatun. Naam. Hafilatun. Fi hafilatin asru rukabin. Apa artinya tuh? di dalam bis itu 10 penumpang. Hafilatin jamak. Di dalam bus itu. Coba al-hafilatu. Coba mubtada dan khobar. Al-hafilat. Al-hafilatu jadidatun. Al-hafilatu jadidatun. Naam, sahih. Baqaratun. Baqaratun. Baqaratun. Terserah mau jumlah bentuk apa. Baqaratun sagiratun fil haqli. Tapi yang kecil itu di sawah. Yang tepatnya al-baqaratus. Al-baqaratun tawbir. Al-baqaratu sawgiratun fil haqli. Tadi bisa juga baqaratun sawgiratun fil haqli. Betul. Nah, dan man'ud. Nah, maksudnya. Nah, sahih. Kalau dipakai alif lam keduanya juga boleh. Al-baqaratu sawgiratu fil haqli. Nah, ahsanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Mustasfal wiladah. Rumah sakit melahirkan. Naam. Dhahatul jumlah. Mustasfal wiladati fi fil Madinah. Naam. Al mustasfal wiladatu fil Madinati. Naam. Na'at dan man'ut. Fil Madinati jar wa jar wa majrur. Mana huruf jar? Fi, ya, Ustaz. Fi. Isimnya majrurnya? Wilad al-wiladati. Fil wala majari. Fil madinati. Atau kasratu fi johiri. Fil madinati tadi kan? Al-madinati ismun majrurun bi fi. Wala majarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Naam, ahsanti bulina di pajar ujung. Jazakillah khairan, barakallahu fiki, ahsanti. Naam. Ustaz, tanya Ustaz. Sahih. Yang di semalam, pelajaran semalam, api fasliki polibatun. Naam. A, huruf istifham. Harfu istifham. Fi. Fi, harfu jar. Harfu jar. Fasliki, apa fasli sampai fasli, apa fasliki Ustaz, fasli. Satu kalimatnya. Fasli, satu kalimat. Fasli. Majrur bifi ki, dan dia mudah ki domir mutasil takdiru anta bimahalli jarin wa mudahku ilaihi fasliki, dan jumlah jar dan majrur itu muftada tolibatun khobar. Tolibatun khobar. Nah, bisa diulangi ya Bu Lina? Fi fasliki. Fi harfu jar, fasli ismun. Majrurun bifi. Nah, ismun majrurun bifi. Ismun majrurun bifi. Naam. Wala matu jarri kasro tun. Fi a tijo kasro kasrotun. Kasrotun johiri johiri fi akhirihi. Kasrotun zahiratun fi akhirihi. Naam. Kasrotun johiratun fi akhirihi. Naam. Kap domir mutakallim. Domir mutakallim. Domir mutasil, ya kan? Domir mutakallim ya. Domir mutakallim. Naam. Kap domir mutakallim. Mabniun ala ala ala kasri, takdirnya anti. Anti saya. Nah, dan dia mudof wa mudofu ilai. Pi mahali jarin dalam pi mahali jarin dalam keadaan jar dia sebagai mudofu ilaihi. Mudofnya pasli. Pasli mudof. Nah, dan jumlah jar dan majrur, jumlah dari huruf jar sampai ke isimnya majrur itu. Dan akan syibhu jumlah, dia mubtada. Berarti namanya jumlah ismiyah tadi ya. Naam, mubtada. Talibatun, talibatun khabarnya. Naam. Ya, jazakumullahu khairan Ustaz. Iyyaki. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafaddal al-qari al-khamis. Baik, jazakallahu khair buat Ibu Dina allati qad qara'at tamrinani fi hadhihi al-lailah. Barakallahu fik. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ummu Muhammadin. Naam. Tafaddali. Ikra' waktu. Fi baitina salatu gurufin. Fil jami'ati ashru hafilatin. Fi hadihil madrasati samani mudarisatin. Abbasu lahu sab'u banatin. Fi baitina tis'u dajajatin. Fil jami'ati khamsul kuliyatin. Fil mustashfa ashru tabibatin wa arba'u mumaribatin. Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Li khamsatu ihwatin wa sittu akhwatin. Naam. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Fi baladi khamsu jami'atin. Fi dhalika darsi tamani kalimatin jadidatin. Naam. Indi salasu majallatin. Sahih. Tamrinu salis ajib anil as'ilatil atiyati mustamilan al adadil matkuri baina qausai baina qausainin. Naam. Kam akhon laki li sitatu ihwatin. Kam uftan laki li khamsu ahwatin. Kam bakorotan fil hakli ashru bakorotin. Kam toliban jadidatin fil fasli fil fasli tisu tolibatin jududin kam tobibatan fil mustashfal wilada fil mustashfal wilada tamanu tobibatin kam hafilatan fil jami'ati situ hafilatin kam ibnan laka li arba'atu abna'in kam bintan laka li sab'u banatin kam jami'atan fil baladi salasu jami'atin jami'atin na'am fi baladi salasu jami'atin kam kitabakan kitaban indaka indi samaniyatu kutubin na'am asanti Ummu Muhammad di Panam Ummu Muhammad do'u jumlah kalimatu saya memiliki 4 orang anak laki-laki. Indi arba'atu abna'in. Tidak bisa dipakai indi. Kalau indi li, itu iya, untuk untuk li, apa? Iya. Naam. Li arba'atu abna'in. Naam. Kalau memakai indi untuk apa ya, Bu? Untuk yang tidak memiliki benda yang tidak berakal. Naam. Liwayri akin sahih. Saya memiliki 7 ekor ayam betina. Li sab'u dajajatin. Naam. Di sekolah ada 5 orang murid perempuan. Fil madrasati khamsu talibatin. Talibatin, naam. Di kampus ada 4 buah bus. Fil jami'ati arba'u hafilatin. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Ahsanti. Oh, iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair li Ummi Muhammadin fi Panam allati qad qara'at tamrinani fi hadhihi al-laila. Barakallahu fiik. Tamrinaini. Tamrinaini maksud ya. Qara'at tamrinaini. Maf'ulun bi. Baik. Baiklah sahabat ini rahimakumullah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, maa Ibu Murniati. Naam, Abu Ismail. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrof waktu di baitina salatu huruf-hurufin jami'ati ashru hafilatin bihadihil madrasati samani madrasatin abbasun lahu sab'u banatin fi baitina tis'u dajajatin fil jami'ati khamsu kulliyatin fil mustashfa asru tabibatin wa arba'u mumaridatin khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin fi hadzal kitabi asharatu durusin lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin fi baladi khamsu jami'atin fi zalika darsu famani kalimatin jadidatin indi salasu majallatin ajib anil asilatil atiyati mustakmilan al-adadil mazkuri baina qawsaini kam akhun laka li sitatu ikhwatin. Kam ukhtan laka li khamsu akhwatin. Naam. Kam bakatan fil fakli fil hakli fil fakli asru bakarotin fil hakli asru bakarotin. Abqarin. Ya Ustaz. Abqarin. Abqarin Ustaz. Atau bakarotin. Bakarotin. Bakarun bakarani abqarun. Bakaratun bakaratani bakaratin. Fil hakli asru bakarotin. Kam polibatan jadi datan fil fakli. Fil fakli isu'atu tolibatin. Kam tobibatan fil mustasfa al mustasfa al wilada. Fil mustasfa al wiladati samani tobibatin. Naam. Kam hafilati fil jamiati. Fil jamiati situ hafilatin. Naam, sahih. Kam ibna'an. Kam ibna'an laka. Kam ibnan. Ibnan. Kam ibnan. Oh ya. Kam ibnan laka li arba'atu abna'in. Kam bintan laka li sab'u banatin. Kam jamiatan fi baladika fi baladi salasu jamiatin. Jamiatin. Fi baladi salasu jamiatin. Kam kitaban indaka indi samaniatu kutubin. Naam, asanti Ibu Murniati di Beringin Indah. Naam, Ibu Murniati, ajib soal sesuai dengan keadaan. Kam akhan laki? Li arba'atu ikhwatin. Wa kam ukhtan laki? Li arba'atu akhwatin. Kam hafilatan indaki? Kam hafilatan indaki, Ustaz. Hal indaki hafilatun? Naam atau la? Hal. Ulang tongkat. Hal indaki hafilatun? La. Ma indi? La. Ma indi hafilati. Kalau iya, naam. Naam, ini hafilati. Indi? Indi, naam, indi hafilati. Hafilatun. Indi hafilatun. Naam. Kam kitaban indaki? Indi. Miatu? Indi tis'atu kitabin. Tis'atu? Tis'atu kutubin. Kutubin, naam, ahsanti. Kam ibnan laki? Kam ibnan laki? Li salasu abnain. Salah satu abnain. Wa kam bintan laki? Li ibna apa tadi bin apa bintan bin kam bintan laki? Bintan laki li salah kalau dua bintani li bintani isnatani li bintani salah isnatani li bintani salakani kata bintun bintani wahidun isnani kalau bintani is isnatani isnani kalau isnani muzakkar isnatani li bintani isnatani. Naam, coba dihitung wahidatun isnatani kalau dua anak perempuan bintani isnatani kalau dua buah buku Kitabani isnatani. Enggak pakai ta. Kitabi isnani. Kitabani isnani. Isnani, naam, ahsanti. Seperti itu bentuk al-adat. ada muzakkar ada muannas. Nah, jazakillahu khairan Ibu Murniati, ahsanti, barakallahu fiki. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu. Nah, jazakillahu khair di Ibu Murniati telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, ma'a Ummi Hanifah. Naam. Tafadzani. Iktok waktu. Fi baitina salasu hurufin. Fil jamiati asru hafilatin. Fi hazihil madrasati samani mudarrisatin. Abbasu lahu sab'u banatin. Fi baitina tis'u dajajatin. Fil jamiati komsu kuliati. Fil mustasfa asru tabibatin wa arba'u mumaridatin khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin liqom satu ikwatin wasitta akhwatin wasittu akhawatin. Naam. Fi hazal kitabi asharatu durusin. Lana arba'atu a'mamin wa qamsu ammatin. Naam. Fi baladi qamsu jamiatin. Fi zalikat dasu zamani kalimatin jadidatin. Naam, fi dhalika darsi zamani kalimatin jadidatin. Lanjutkan. Inni salasu majalatin. Majalatin. Majalatin. Lam lanya di tasdid. Majalah. Majallatin. Naam, sahih. Lanjutkan. Ajib anil as'alatil atiyati mustakmilan al-adadil mutkurabahina kausain. Naam, ajib anil as'ilati. As'ilati. As'ilati. Naam. Mustamilan al-adadil malkuri baina kausaini. Naam, lanjutkan. Al-awwal. Kam akal laki li ikhwa li sitatu ikhwatin. Naam, sahih. Kam ukal laki li khumsu akhwatin. Naam. Kam bakaratan il haqli fil akli asru bakaratin. Naam. Kam tolibah kam tolibatan jadidatan fil fasli tis'u tolibatin. Naam. Jududin. Naam, sahih. Kam tolibatan fi mustasfa walada al-wiladati. Al-wiladati. Naam. Kam tabibatan fi mustasfa al-wiladati. Fi mustasfa al-wiladati samani tabibatin. Kam hafilatan fil jamiati situ hafilatin. Kam ibn al-laka li arba'atu abna'in. Naam. Kam bintal laki li sab'u banati. Kam jamiatan fi baladiki. Naam. Fi baladi salasu hami Jamiatin. Kam kitaban indaka indi samaniatu kutubin. Naam, asanti Ummi Hanifa di Sukajadi. Naam Ummi Hanifa, ajib as'al. Kam ibnan laki? Nulis buku, Pak Ustaz. Nggak usah seperti dalam buku. Sesuai, terserah ibu. Jawab dari ibu sendiri. Kam ibnan laki? Li. Antara hitungan 3 sampai 10. Li. Li salah satu abna'in. Naam, ahsan. Kam bintan laki? Li arba'atu banatin. Bintun mu'annas, hitungan juga mu'annas. Arba'u banatin. Naam, ahsan. Arba'u banatin. Kam kitaban indaki? Indi itu situ kutubin. Sit kitabun. Kitabun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Izan, kalau enam? Sitatu. Sitatu kutubin enam. Indi? Ulangi. Indi sitatu kutubin. Enam. Kam qalaman indaki? Kam qalaman indaki? Berapa buah pena? Indi. Indi kolam kol. Indi kolama. Kalau satu buah pena? Kolamu wahidat. Kolamun. Wahidun. Wahidun enam. Kalau dua? Indi kolamani. Yes. Isnani. Naam, sahih. Ahsanti Ummi Hanifa di Sukajadi. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Wa iyyaka Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu bada Ummi Hanifa. Tayyib, jazakillah khair li Ummi Hanifa allati qad qara'at tamrinaini fi hadhihi al-lailah. Nah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Dan ini sudah ada 3 SMS dan nanti kita akan bacakan di akhir acara insyaallah, Ustaz, ya. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ma'um Yunus. Iya, Ustaz. Tafadhali. Iqra waktu. Fi baitina salasu hurufin fil jamiati asru hafilatin fi hazal fi hazihil madrasati samani mudarrisatin abbasun lahu sab'u banatin fi baitina tis'u dajajatin fil jamiati hamtu kurliyatin fil mustasfa asru tabibatin wa arba'u mumarridatin khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin li hamsu ikhwatin wa sittu akhwatin fi hazal kitabi asyaratu durusin durusin fi hazal kitabi asyaratu durusin. Lana arba'atu a'mamin wa humsu ammatin. Fi baladi humsu jami'atin. fi zalikal darsi samani kalimatin jadidatin. Indi salasu majallatin. Naam, asanti. Tamrin salis. Ajib anil as'aliyati. As'ilati. Ajib anil as'ilati al-atiyati musta'milan al-adadil madzkuri baina kausaini. Kam akhon laki li sittatu ikhwatin. Kam ukhtan laki li khamsu akhwatin. Kam bakaratan fil hakli. Fil hakli asru bakaratin. Kam talibatan jadidatan fil fasli. Fil fasli fil fasli tis'u talibatin jadidatin. Talibatin jadidatin naam. Kau jududin. Sahih. Kam tabibat. Kam tabibatan fil mustasfal wilada. Fil mustasfal wilada samani tabibatin. Kam hafilatan fil jamiati. Fil jamiati situ hafilatin. Kam ibnan laka li arba'atu. Li arba'atu abna'in. Sahih. Kam bintan laka li sab'u banatin. Naam. Kam jami'atan fi baladika. Naam. Fi baladi salasu jami'atin. Kam kitaban indaka. Indi samaniatu kutubin. Naam, asanti Umi Yunus di Pandau. Naam. Ajib as-su'al al-as'ilah. Kam ibnan laki? Li ibnani isnani. Kam bintan laki? Li bintani isnatani. Naam, ahsan. Kam akhan laki? Li khamsatu ikhwatin. Naam. Kam ukhtan laki? Li salasu ikhwatin. Akhwatin. Naam. Kam jami'atan fi baladiki? Kam jami'atan fi baladiki? Fi baladi. Fi baladi. Fi baladi. Berapa? Fi baladi. Berat terserah Ustaz ya? Nah? Terserah aja. Terserah. Fi baladi. Antara 10 dengan 3. Sab'u jami'atin. Naam. Ahsanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum habis, Bu. Syukran jazakillah khairan. Naam, tafadhali. Barakallahu fiki. Naam, ahsan. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dari Umi Yunus di Pandau. Jazakallah khairan. Naam, tafadhalu. Naam, jazakillah khair li Umi Yunus allati qad qara'at tamrinaini fi hadhihi al-lailah. Nah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ma'am Umi Bahati. Naam. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ikraq waktub. Fi baitina salatu hurufin. Fi jami'ati asru hafi wa hafilatin. Fi hadhihi al-madrasati samani mudarrisatin. Aqtasim lahu sab'u banatin. Fi baitina tis'u dajajatin. Fi jami'ati khamsu kulliyatin. Fi mustashfa ashru tabibatin wa arba'u mumaridatin. Khalidun lahu salasu ibna'in wa arba'u banatin. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin. fi hadzal kitabi asharatu dursin lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin fi baladi khamsu jami'atin fi dhalika ad-darsi samani kalimatin jadidatin indi salasu majallatin. Naam, sahih. Tamrin salis. Tamrin salis ajib anil as'ilatil atiyati mustamilan al-adada yakuri baina kaustaini. Kam akhallaka li sitatu ikhwatin. Naam. Kam uhtallaka li khamsu akhwatin. Kam bakaratan fil haqli asyur bakaratin. Kam talibatan jadidatan fil fasli tis'u talibatin. Kam tabibatan fi mustasfal wiladati fi mustasfa al-wiladati tamani tabibatin. Naam. Kam hafilatan fil jami'ati situ hafilatin. Kat ibna laka li arba'u abna'in. Sahih. Kam bintan laka li arba'u atau arba'atu tadi? Nomor 7. Li arba'atu abna'in. Sahih. Kambim talaka li sab'u banatin. Naam. Kam jami'atan fi baladika fi baladi salasu jami'atin. Naam, sahih. Kam kitaban indaka indi samaniyatu kutubin. Naam, sahih. Ajib anil as'ilatil atiyah. Kam akhan laki li ibnani isnani. Asu'al akhan. Kam akhan laki? Li arba'u ikhwatin. Kenapa arba'u? Arba'atu ikhwatin. Naam. Kam ukhtan laki? Mali ukhtun. Naam. Kam ibnan laki? Li ibnani isnani. Naam. Li ibnani isnani. Naam. Kam bintan laki? Li ibnatani isnatani. Bintan. Kam bintan laki? Ulangi. Li bintani. Sahih. Bintani. Li bintani isnatani. Naam, sahih. Ahsanti. Kam kitaban indaki? Indi salah satu kutubin. Naam. Ahsanti Umi Baihaqi di Arengka 2. Jazakillah khairan, barakallahu fiki. Ya Kausar, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya Pak Ismail. Naam, jazakallahu khair li Ummi Baihaqi allati qad qara'at tamrinaini fi hadhihi lailah. Baik, sahabatku rahimakumullah, berikut ini ya kita akan bacakan SMS yang telah masuk di 081268420000. Ya, SMS yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada surat Al-Fath akhir ayat ke-10 di situ tertulis di firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man afwa bima ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Pertanyaannya, kenapa setelah huruf jar ala hanya tidak dikasrah? Apakah salah cetak atau memang tertulis alaihu? Mohon penjelasan. Assalamualaikum dari Pak Selamat di Jalan Riau Ujung. Ayat berapa Ummu Abu Ismail? Surat Al-Fath ayat 10. Ayat 10 yang terakhir. Nah, wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Yang ditanya alaihunya. Iya, alaihunya mungkin kenapa ditanya, kenapa bukan alaihi? Di dalam, kalau Pak Selamat mendengarkan Ustaz Murtado mengajarkan tajwid atau qiraat, itu seharusnya ditanyakan kepada Ustaz Murtado, ahli qiraat. Boleh. Dalam surah ini dan ayat ini alaihu, karena ada dalam ayat itu bentuk-bentuk qiraat. Dan qiraat ini tentu kita bertanya kepada yang ahlinya. Insyaallah Pak Selamat bertanya nanti kepada Ustadz Murtado tentang qiraat yang ada pada Al-Quran. Karena kalau kita menyalahkan Al-Quran, itu kita tidak sembarang harus mengetahui qiraat. Karena dalam Al-Quran qiraat banyak. Di antaranya yang kita ketahui qiraat sab'ah, ada 7 qiraat yang diriwayatkan oleh para qurra. Nah, seperti pada alaihullah fasayutihi ajaran azima, seharusnya alaihi dibaca alaihu. Itu dalam qiraat boleh. Nah, jazakallah khairan Pak Selamat di Arangka atau di Jalan Riau. Jazakallah khairan. Nah, insyaallah pada hari Rabu Ustaz Murtado bersama kita di Radio Hidayah. Nah, malam jam yang sama, jam 8.30 Ustaz Murtado sampai jam 10 bersama kita di Radio Hidayah. Nah, jazakallah khairan. Baik, berikutnya SMS yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fi qamusi jam'un ghurfatun ghurafun wa ghurafatun. Pertanyaannya, apakah dua-duanya bisa digunakan? Syukran kathiran min alif alif ghain. Abu Abdul Ghani. Abu Abdul Ghani. Nah, jazakallah khairan Abu Abdul Ghani. Jama' ghurafun, ada ghurafun dan ada juga ghurafatun. Ghurafun jama' dan ghurafatun jam'ul jam'i, namanya jama' daripada jama'. Ghurfatun ghurfatani ghurafun atau ghurafatun, banyak lagi, lebih banyak daripada ghurafun. ghurafatun, beberapa kamar, beberapa ruangan. Ini namanya ada di dalam kamus jam'ul jam'i, jamak daripada jamak. Baqarun, abqarun, do baqaratun. Naam, seperti itu. Jazakallah khairan. Naam, asalif. Baik, demikian. Dan SMS yang ketiga, Ustaz, tolong terangkan untuk bilangan 21 dan seterusnya. Jazakallahu khairan. Bilangan 21 akhirnya itu isrun. Wahidun wa isrun, isnani wa isrun. Kalau salasatun wa isruna, hanya seperti itu, mengikuti hitungan yang berbentuk muzakkar dan muannas pada satuan. Contohnya 21, kalau 20 isruna, kalau 1 21 wahidun wa isruna, kalau 21 bentuk muannasnya wahidatun wa isruna, kalau isrun atau salasun, arbaun, itu tidak ada muzakkar muannasnya, sama. Isnatani wa isruna, 22 bentuk muannas. Salasun wa isruna, arbaun wa isruna, atau arbaatun wa isruna muzakkarnya. Begitu juga salasun, wahidun wa salasun, wahidatun wa salasun, isnani wa salasun, isnatani wa salasun. Seperti itu sampai seterusnya. Hanya mengulang puluhan dengan satuan, satuan bersama puluhannya. Wahidun wa isrun, satu dan 20. Itu waw itu menjadi atok. Wahidun wa isrun, jadi 21. Wawnya dinamakan waw atof. Isnani wa isrun, salasun, salasatun wa isrun, arbaatun wa isrun, khamsatun wa isrun, sittatun wa isrun, sabatun wa isrun, samaniyatun wa isrun, tis'atun wa isruna, salasuna. Yang berbentuk muannasnya wahidatun wa isrun, isnatani wa isrun, salasun wa isrun, arbaun wa isrun, khamsun wa isrun. Seperti itu sampai 9. Mengikuti bentuk muzakkar dan muannas pada satuannya. Hanya menambah isrun atau salasun atau arbaun setelah hitungannya. Nah, jazakumullah khairan. Nah, risalah as-salisah. Baik, ini ada SMS yang terakhir, Ustaz. Ya, bagaimana membuat kalimat saya mempunyai banyak buku? Syukran, Ustaz. Dari Ibu Murnihati. Indi kutubun kasiratun, indi kutubun kasiratun, saya mempunyai kitab yang banyak. Kalau kita tahu jumlahnya, nah bisa kita menyebutkan jumlah atau hitungannya. Kalau tidak tahu, tentu kita memakai jamak, bentuk jamak. Seperti itu. Nah, jazakumullah khairan. Nah, dengan berakhir SMS ketiga, berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini ikut serta bersama kita membaca tamrinaini ada 9 orang pembaca, 1 bapak-bapak, 1 dari Abi Abdul Ghani Abuna. Dia sendiri yang laki-laki pada malam hari ini, yang lebihnya para kaum ibu. Aina abauna al-akharun, di mana bapak-bapak kita yang lainnya? Ahaulai naimun am jalisun mustami'un am naimun. Naam. Kumu ayyul aba. Naam. Jazakumullah khairan ala jami'il musyarikin fi hadhil laila al-mubarakah. Nada'u Allah ayanfa'na bihadhal dars wa yu'allimana ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan tayyiban. Kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafalatul majlis. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.